Mak minta izin untuk pergi ke musola itu. Mak tolong izinin ketemu sama kawan-kawanku. Sama Ustaz Mahmudi. Lokalisis Volume The Adventure To Get The Full Version. Modal Daro Zai Sin Shin. Dari yang kaya sampai yang miskin. Alif Batas Bajim Ha. Mari kita tingkatkan takwa. Modal Daro Zai Sin Shin. Masuk surga, yo bilang amin. Lokalisis Volume The Adventure To Get The Full Version. Kan mak yang ngajarin Islam itu hakul yakin. Alif batas rajim ha. Allah Tuhan kita semua. Lokalisis Volume The Adventure To Get The Full Version. Alif batas rajim ha. Mari kita tingkatkan takwa. Modal daro zai sin shin. Masuk surga, yo bilang Lokalisis Volume The Adventure To Get The Full Version. Yang kaya sampai yang miskin. Alif batas rajim ha. Allah Tuhan kita semua. Modal daro zai sin shin. Dari yang kaya sampai yang miskin. Alif batas rajim ha. Mari modal daro zai sin shin. Masuk surga, yo bilang amin. Lokalisis Volume.